Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd fahayakum Allah bi ikhwati fillahi jami'a uhayyikum bi tahiyyati ahlil jannah tahiyyatuhum fiha assalam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bi sihhatin wa afiyah. Fa nas'alullaha 'azza wa jalla an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala kita kembali berkumpul di tempat salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jal, yang mana di dalam masjid merupakan sunnahnya para talabatul ilm mencari ilmu. Di awal di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sanalah awal cahaya ilmu mulai tersebar hingga sampai ke seluruh penjuru bumi dan salah satunya sampai ke negara kita, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya tauhid, menikmati Islam di atas tauhid, menikmati iman, menikmati memahami syariat Islam, memahami apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha dan apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dari amalan-amalan yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pentingnya mengerti apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi setiap muslim. Karena dengan itu surga Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita raih. Dan dengan itu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita jauhi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari agama Islam, halal haramnya, yang diperintahkan yang dilarang, wajib bagi setiap muslim. Karena masuk surga itu wajib hukumnya. Yang mana menjauhi neraka pun wajib hukumnya. Hanya dengan belajar kita bisa mengerti hal-hal yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan kita bisa mengerti hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selama hidupnya menempuh jalan talabul ilmi, menempuh jalan untuk dihabiskan usianya untuk memahami yang halal yang haram, memahami yang diperintahkan dan yang dilarang, yang seperti ini insyaallah mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk terhindar dari nerakanya Allah azza wa jal. Oleh karena itu al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laisa syai'un ba'dal fara'id afdal min talabil ilmi. Tidak ada satupun setelah yang wajib ada yang lebih afdol daripada talabul ilmi. Perkataan yang ma'ruf. Karena dengan talabul ilmi seorang hamba bisa naik derajatnya, sebagaimana sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat sahabiyun ma'ruf Abu Darda radhiyallahu anhu, inna fadlal alim ala al-'abid, sesungguhnya keutamaan seorang alim yang berilmu, yang mengerti yang diperintahkan dan mengerti yang dilarang, dibandingkan hanya orang yang rajin ibadah saja, ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Terlalu jauh kalau ingin membandingkan seorang yang alim dibandingkan hanya yang rajin ibadah saja tapi ilmunya pas-pasan, atau bahkan tidak berilmu, yang penting salat, yang penting puasa, tidak mengerti syaratnya, tidak mengerti hal-hal yang bisa membatalkannya. Ini perbandingan yang terlalu jauh. Kafadlil qamar, sebagaimana perbandingan manfaat sebuah rembulan, Lailatul Badr, bulan purnama. Antum kalau lihat bulan purnama, terjadi bulan purnama, ada enggak orang memperhatikan bintang di sekitarnya? Enggak ada. Semua mata fokus melihat bulan purnama. Kalau di zaman dulu ketika bulan purnama terjadi, anak-anak pada keluar bermain, lari ke sana kemari. Semua mengambil manfaat dan lupa ada yang namanya bintang-bintang. Karena keutamaan yang luar biasa. Wa innamal ulama warathatul anbiya, dan ulama merekalah pewaris para nabi. Dengan ilmu seseorang bisa mencapai derajat para anbiya, dekat dengan derajat para anbiya. Mewarisi tugasnya para anbiya, itulah para ulama. Oleh karena itu para salafus saleh, mereka tidak hanya sibuk beribadah tapi mereka menghabiskan waktunya untuk talabul ilmi, mempelajari syariat Islam. Dan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubida Allahu azza wa jalla bi afdal min fiqhin fid din. Sesungguhnya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi lebih afdol daripada ibadahnya orang yang punya fiqih, orang yang alim tentang batasan-batasan ibadah, orang yang mengerti mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Mereka lah orang-orang yang paling afdol ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah mereka sangat ditakuti oleh para syaitan. Mereka tahu bahwasannya hal-hal yang bisa merusak ibadahnya itu apa saja. Syaitan akan sangat sulit untuk menggoda hamba-hamba yang seperti ini. Oleh karena itu kami ingin menasihatkan untuk diri kami sendiri dan antum semua untuk terus istiqamah dalam talabul ilmi. Cari majalis-majalis ilm yang mana antum bisa mengambil manfaat di dalamnya. Tidak harus duduk di satu majelis saja. Kalau sudah menguasai materi yang diajarkan, silakan untuk mengembangkan ilmunya, mencari majelis yang jauh mungkin tingkatannya di atasnya. Dan tidak boleh ada satu hari pun berlalu kecuali kita mengambil faedah, kecuali kita mengambil ilmu, baik ayat dari ayat-ayat Qur'aniyah atau hadis dari hadis-hadis nabawiyah, atau fatwa para sahabat, atau perkataan para salafus salih. Tidak boleh ada satu hari pun melintas dalam diri, dalam kehidupan seorang muslim, kecuali dia harus mengambil faidah dari ilmu, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilandasi pemahaman para ulama salafus salih. Tayyib, ma'asyiral ikhwah insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai, masih di kitab At-Thaharah bab mashi al-khuffaini, masih masah bab masah al-khuffain atau mengusap dua khuf. Kita kemarin sudah sampai pada perkataan muallif apa, wala yamsahu qalanis, sudah ya, wala yamsahu lifafah, wala yamsahu qalanis jam'u qalansuah wa huwa wa hiya al-mubattanat kadaniyat al-qudah kadaniyatil qudah wan nawmiyat. Kita sudah sampaikan bahwasanya penutup kepala yang boleh diusap bagi laki-laki hanyalah imamah. Apakah semua imamah? Tidak. Imamah apa saja yang boleh? Kita sebutkan tiga imamah. Ada muhannakah, ada dzatu dzuabah, ada samma. Yang mana yang boleh dilakukan mengusap di atasnya sebagai badal dari mengusap kepala? Imamah yang mana? Ada tiga muhannakah, ada dzatu dzuabah, ada samma. Kita sudah sebutkan semuanya. Yang kebanyakan orang pakai sekarang itu imamah apa namanya? Samma. Apa? Yang cuma dikubet-kubet-kubet-kubet ya. Udeng-udeng ya, dari wong Jawa udeng-udeng. Itu namanya imamah atau samma, tidak boleh mengusap di atasnya. Hanya ini mazhab Hanabilah ya. Anda tidak bicara tentang fatwa di mazhab yang lain. Fatwa Imam Ahmad rahimahullahu taala hanya ada dua jenis imamah yang boleh diusap di atasnya, adalah imamah muhannakah. Apa itu muhannakah? Yang salah satu lipatannya memutar sampai ke bawah dagu, ya, tahtal hanak muhannakah. Atau dzatu dzuabah, apa yang salah satu lipatannya mengunci dilempar ke belakang. Hanya ada dua. Kenapa kok hanya ada dua? Padahal imamah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak. Variasinya ada banyak. Kok cuma dua yang boleh? Kan sama-sama imamah. Boleh dong kita kiaskan ke imamah yang lain. Apa alasannya? Aneh sekali. Kok cuma muhannakah dan dzatu dzuabah? Siapa yang mau jawab? Nah, salah satu alasannya, kenapa kita diberikan rukhsah? Kita sudah bilang ya, mengusap itu rukhsah, keringanan, menunjukkan sebenarnya di dalamnya ada apa? Ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Dan imamatu samma yang tidak dikaitkan ke sini atau dikunci ke belakang, itu semua mudah untuk dilepas. Mudah untuk dilepas dan dipakai lagi tidak merusak imamah tersebut. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap di atas dua imamah tersebut. Yang ketiga, imamatu samma di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamahnya ahlul bid'ah, apa ahlul apa? Ahlul dhimmah ya, imamahnya ahlul zimmah. Jadi orang kaum muslimin, kaum mukminin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan imamatu samma. Akan tapi urf berubah. Sekarang kaum muslimin banyak menggunakan imamatu samma. Maka tidak menjadi khusus ahlul zimmah di zaman ini. Adapun di zaman itu termasuk bentuk tasyabbuh, tapi sekarang sudah tidak lagi menunjukkan bentuk tasyabbuh karena sudah umum digunakan kaum muslimin. Naam. Akan tapi tetap saja tidak boleh mengusap di atasnya. Oleh karena itu pakai peci. Ya, peci ini apik, dicul bukan hilang. Iya boleh. Waya wudu. Saya ingat ini, saya pernah ikut daurah ini, boleh mengusap di atas apa namanya? Penutup kepala. Boleh mengusap di atas penutup kepala. Kemudian dia mengusap di atasnya. Kemudian salat, apa hukum salatnya? Kenapa hukum salat tidak sah? Terus kalau tidak boleh mengusap di atasnya berarti taharahnya tidak sempurna. Jawab seperti itu, ya. Kenapa salat ini tidak sah? Karena taharahnya tidak sempurna. Kenapa taharahnya tidak sempurna? Karena dia tidak mengusap kepalanya, tapi mengusap apa? Pecinya. Dan peci tidak termasuk benda-benda yang dibolehkan untuk mengusap di atasnya. Jadi jawab secara runut, ya. Jawab secara runut. Salat enggak sah kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, misalnya seperti itu, lebih komplit lagi. Kenapa salat ini tidak sah? Syaratnya tidak terpenuhi. Syarat apa? Syarat taharah. Taharahnya mengapa? Taharahnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia mengusap di bagian yang tidak boleh mengusap di atasnya, sehingga dia seakan-akan belum mengusap kepala, maka taharahnya tidak sempurna, maka salatnya tidak sah. Jamu qalan suwa qalau fi majma'il bahraini ala hayati ma tattakhidhuhu sufiyah al-an. Sebagai juga peci-peci yang digunakan oleh kelompok sufi di zaman sekarang itu, atau naumiyat itu biasanya tudung kepala untuk tidur, ya. Apa penutup kepala untuk tidur sering lihat antum? Kalau dulu orang buat tidur, sekarang buat ciplo. Ya, itu juga enggak boleh mengusap di atasnya. Hanya karena cipluknya keren, ya kan? Apalagi warnanya merah, kuning, hijau. APD. Tidak boleh dicopot. Harus dalam kondisi taharah. Awalnya harus dalam kondisi. Iya. Nanti dibaca lagi syarat-syaratnya, kita sudah sebutkan. Yang penting di awal sudah dalam kondisi taharah. Nanti bisa mengusap di atas. Wala yamsahu lifafatan, lifafah wa hiya al-khirqatu tushaddu 'ala rijli. Kain yang digubet-gubet-gubet pada kaki karena kedinginan. Orang dahulu biasanya mungkin belum ada kaos kaki, atau jarang orang punya kaos kaki. Seadanya kain digubet-gubet di kaki. Yang seperti ini tidak boleh mengusap di atasnya. Wala yamsahu ma yasqutu minal qadami, dan yang melorot enggak boleh juga diusap. Atau khuf tapi longgar, ya, sepatu boot misalnya, ya, sepatu boot kelihatan dari atas. Nah, kalau yang kelihatan maka wajibnya asal, bukan rukhsah. Rukhsah itu syaratnya ketat. Kalau ada keraguan pada rukhsah maka harus kembali ke asal. Asalnya pada kaki diusap atau dibasuh? Dibasuh, maka wajib dibasuh. Itu kaidah dalam mazhab Hanabilah. Begitu ada syak, antum ragu pada rukhsah, maka kembalikan ke asal. Kaidah dalam mazhab Hanabilah. Ketika Anda ragu misalnya apa? Khuf. Kemarin kita contohnya tentara, ya. Sepatu apa? PDL. Sepatu PDL-nya bolong, ya. Nyangkut tanduran atau kena pisau dan bolong. Itu meragu ini masih bisa diusap enggak? Langsung enggak bisa. Begitu ada keraguan pada rukhsah, wajib kembali ke asal. Wajib kembali ke asal. Li'anna ma dhahara farduhul ghuslu, karena yang nampak pada kaki hak wajibnya adalah dibasuh. Dan tidak mungkin ada dua perintah, dibasuh dan diusap. Enggak mungkin ada dua perintah, dibasuh dan diusap. Kakimu dibasuh dan diusap, syariat Islam tidak seperti itu. Imma dibasuh, imma diusap. Ketika ada keraguan pada syarat bolehnya mengusap, maka wajib dikembalikan ke asal, yaitu harus dibasuh. Fa in labisa khuffan ala khuffin. Enggak cukup pakai khuf satu, masih kedinginan pakai khuf dua. Enggak terbayang antum. Kita misalkan dengan kaos kaki. Ini masih masuk akal. Kalau pakainya jawroben, di Indonesia mungkin enggak terlalu dingin. Tapi di sebuah negara yang dingin, kita sudah contohkan kemarin, ya. Negara daerah mana? Yang minusnya sampai 75, ya. Ukraina, ada sebuah daerah yang minusnya ketika musim dingin sampai minus 75. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu kondisi memaksa seseorang untuk tetap menjaga kehidupannya. Salah satunya adalah menghangatkan bagian kaki. Karena titik-titik tubuh yang harus dijaga kehangatannya untuk menjaga panas tubuh itu, salah satunya adalah kedua kaki. kemudian ada kedua telinga, kemudian kedua telapak tangan. Nah, ada beberapa titik yang harus dijaga kehangatannya. Naam. Fa in labiza khuffan ala khuffin qabla al hadasi walau ma akhirati ma kharaqi ahad al khuffain fal hukm lil khuff al fawqani li'annahu satirun fa ashbaha al munfarid. Ada beberapa kondisi orang pakai khuf double, ya. Khuf berarti kita juga bicara yang semisal dengan khuf, ya enggak? Kalau bicara hukum khuf, maka juga bicara tentang hal yang semisal dengan khuf. Semisal dengan khuf apa? Jawrab, ya. Begitu antum khuf, nyong ora tau nganggo khuf, maka ambil misal yang kedua, yaitu apa? Kaos kaki, jawrab. Nah, kalau double sudah pakai kaos kaki, kemudian pakai khuf. Nah, pakai kaos kaki kemudian pakai PDL, ya, sepatunya tentara yang menutup sampai batas wudu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau dua-duanya memenuhi syarat, maka boleh mengusap yang mana saja. Boleh mengusap yang mana saja. Tidak berarti karena saya mengusap sepatunya copot ora ya, padahal pakai kaos kaki dia. Enggak anggar dicopot primen oleh boleh. Nah, boleh. Copot saja sepatunya tapi masih pakai kaos kaki. Maka nanti mengusapnya di kaos kakinya. Boleh sepatunya dicopot, boleh enggak? Ya, PDL-nya boleh dicopot, boleh, boleh enggak. Misalnya PDL-nya cuma dikendoni saja kemudian tangannya masuk, boleh juga seperti itu. Jadi kalau dua-duanya memenuhi syarat, maka mengusap di keduanya boleh-boleh saja. Yang atas ataupun yang bagian dalam, dua-duanya boleh. Sekarang yang menjadi permasalahan, kalau satu memenuhi syarat dan satunya tidak memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat, ya antum sudah paham. Tidak memenuhi syarat, misalnya bolong. Satunya memenuhi syarat, yang satunya bolong. Ada dua kondisi berarti. Bolong yang luar atau yang dalam, lapisan yang paling luar atau yang dalam. Kalau yang bolong, yang lapisan paling dalam, sudah pasti yang boleh diusap yang mana? Yang luar. Sekarang kalau yang bolong yang paling luar, nah, kita akan perhatikan. Fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi walau ma'a kharqi ahad al-khuffaini fal hukmu lil khuff al-fawqani li'annahu satirun fa ashbaha al-munfarid. Kalau bolongnya yang bagian luar, maka tapi yang bagian dalam sahih, ya, bagian dalam memenuhi syarat, yang luar bolong. Tapi dengan kondisi bolongnya itu tidak menampakkan kulit. Jadi bolongnya yang luar itu tidak sampai menampakkan warna kulit karena bagian bawahnya memenuhi syarat. Iya enggak? Luar bolong, yang dalam memenuhi syarat. Yang seperti ini boleh mengusap di bagian yang atas karena itu seakan-akan satu khuf, seakan-akan khuf yang bolong tadi sudah ditambal, seakan-akan seperti itu. Ya. Kalau dibalik, yang atas yang memenuhi syarat, yang dalam yang bolong, maka hanya boleh yang atas saja. Iya enggak? Karena yang bawah yang bolong tadi itu bawahnya sudah enggak ada lagi yang menambal, kecuali menunjukkan warna kulit. Beda kalau yang bolong yang atas. Kalau yang bolong yang atas, maka bagian bawah seakan-akan menambal bolongnya tersebut. Seakan-akan khuf wahid. Perhatikan peran muallif. Li'annahu satirun fa'ashbahal munfarid. Selama yang bolong yang atas, ya, maka syaratnya yang dalam memenuhi syarat, ya. Yang dalam memenuhi syarat, yang bagian luar bolong. Yang mengusap yang dalam tentu saja boleh, ya enggak? Karena memenuhi syarat. Yang menjadi soal, boleh enggak mengusap yang luar? Jawabannya Boleh. Karena seakan-akan bolongnya tadi sudah ditambal dengan bagian yang bawah. Paham dong? Seakan-akan khuf satu, seakan-akan satu, satu khuf. Sekarang dibalik yang bolong yang dalam. Yang bolong yang dalam. Yang sahih yang luar. Ngusap yang luar boleh enggak? Pasti, tidak perlu ada masalah ya itu. Permasalahannya boleh enggak ngusap yang dalam? Berarti sepatu PDL-nya memenuhi syarat. Kaos kakine bolong. Nah, saya mengusapnya di kaos kaki karena berat sholat pakai sepatu. Boleh enggak? Hah? Meskipun sepatunya enggak dicopot, cuma dikendorin aja. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Ya, karena bolongnya sudah enggak ada yang nambal lagi. Bagian bawahnya langsung kulit. Subhanallah. Fuqaha. Ya, nah. Kalau memberikan permasalahan itu ngasih contoh ke antum itu sampai permasalahan-permasalahan yang terjadi sehari-hari. Beberapa-beberapa kemungkinan. Naam. Wa kadza law labisahu ala lifafatin. Pakai kain digubet-gubet. Ya, lifafah tadi kita bilang kain digubet-gubet, kemudian pakai PDL. Ngusap di PDL-nya boleh enggak? Boleh. Sekarang pertanyaannya, PDL-nya bolong. Bawahnya bukan kaos kaki tapi lifafah, yaitu kain di kubat-kubat. Gambar yang tadi yang kita sebutkan, pakai PDL, pakai kaos kaki. PDL-nya bolong, ya enggak? Tapi bagian dalamnya kaos kaki memenuhi syarat. Boleh enggak ngusap di PDL-nya? Mau ngapa? Seakan-akan satu khuf, karena bagian yang bolong sudah ditambal oleh kaos kaki yang bagian dalam, seakan-akan satu khuf. Sekarang enggak pakai kaos kaki, pakainya kain digubet-gubet. Kaos kaki ini lagi dikumbah, ya nak, lagi dikumbah. Seminggu dinggo kan bahaya. Namunnya kain digubet-gubet-gubet. Namanya lifafah. Kita sudah sebutkan tadi, ya kan, mu'alif bilang wala yamsahu lifafatan, ya enggak? Enggak boleh mengusap di lifafah. Dia punyanya lifafah. Kemudian pakai PDL, PDL-nya bolong. Lifafahnya gubet-gubet semuanya, ya, sampai batas wudu. Boleh enggak ngusap di PDL-nya? Jamil, fuqaha, masyaallah. Faqih, enggak boleh ya. Karena lifafahnya pada asalnya enggak, tidak boleh. Jadi enggak bisa menambal, enggak boleh menambal yang enggak boleh, enggak bisa. Ya. Kalau tadi jawrobnya boleh memenuhi syarat, jadi bisa untuk menambal yang tidak memenuhi syarat. Tapi lifafah tidak boleh, yang bolong juga enggak boleh. Dhaif ketemu dhaif, ya kan, dhaifan, tidak bisa saling membantu. Dhaif kuadrat. Wa in kana mukharraqaini. Nah, sekarang pertanyaannya, dua-duanya bolong, PDL-nya bolong, kaos kakinya bolong, tapi bolongan PDL-nya tidak pas di bolongan kaos kakinya. Berarti dari luar rapet enggak? Rapet. Pertanyaannya, boleh? Lepri, mendengar kejadian kudu dijawab kan? Iya. Antum mungkin enggak ngerasakan, tapi begitu kejadian seperti ini butuh fatwa kan? Iya, sama. Bolong loro-loro nih, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Dhaif ketemu dhaif, dhaif kuadrat. La lam yajuzil mashu walau satara, meskipun rapat menutupi anggota, batas anggota wudu. Wa in adkhala yadahu min tahtil fawqani wa masaha alladhi tahtahu jaza. Dengan gambar yang kita sebutkan tadi, dua-duanya sahih, dua-duanya memenuhi syarat. Mengusapnya yang bagian bawah, tahtani itu bawah, fauqani itu atas, ya. Fauqani, istilah fauqani itu yang bagian atas, tahtani itu bagian bawah. Dia pakai double. Boleh ngusap yang bawah meskipun yang atas enggak dilepas, boleh. Wa in ahdatha Maka satu. Kemudian in ahdatha, kemudian berhadas. Thumma labisal fawqani, kemudian pakai satu lagi. Dobelnya setelah berhadas. Qabla mashi tahtani, tapi yang pertama tadi belum diusap. Ya enggak? Fulan bersuci. Ya. Bersuci secara sempurna, kemudian kering, dia pakai kaos kaki. Setelah pakai kaos kaki, dia berhadas. Kemudian pakai sepatu. Jelas ya? Au ba'dahu lam yamsah al-fawqani. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak boleh mengusap yang bagian atas. Bersuci, kemudian pakai kaos kaki. Kemudian berhadas, kemudian pakai sepatu. Sampai medan peperangan mau wudu dulu. Ya kan, siapa tahu syahid, wudu dulu. Pas wudu, dia mengusap di atas sepatu PDL-nya. Kemudian sholat dua rakaat. Rundak sih, ya kan, untuk menghilangkan groginya. Saya sholat dua rakaat. Gimana hukum sholatnya? Mengapa? Karena bersucinya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena yang boleh dibasuh. Karena syaratnya apa? Dipakai setelah taharah sempurna. Dan sepatu PDL-nya tadi dipakai setelah berhadas. Jamil. Jadi enggak boleh mengusap karena dia tadi dipakai setelah berhadas. Adapun setelah taharah sempurna, maka boleh meskipun setelahnya berhadas. Maka tinggal bersuci saja. Nah. Bal ma tahtahu walau naza'a al-fawqani ba'da mashihi lazima naz'u ma tahtahu. Pakai kaos kaki, pakai PDL, kemudian bersuci. Ya, dua-duanya memenuhi syarat. Kemudian mengusap di atas PDL-nya. Ya. Kemudian di tengah perjalanan melepas PDL-nya. Melepas PDL, kemudian berhadas. Kemudian bersuci, mengusap di atas kaos kakinya. Kemudian sholat. Apa hukum sholatnya? Hah? Ulangi mana? Bersuci, ya bersuci. Kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu PDL. Berhadas, ya enggak? Kemudian bersuci sampai di kaki ngusap di atas sepatu PDL. Kemudian melakukan kegiatan latihan militer. Kemudian berhadas lagi, sepatunya dilepas. Ya. Sepatunya dilepas. Kemudian bersuci sampai di kaki mengusap di atas kaos kakinya. Yo. Tinggal usana jawabannya. Walau usana jawabannya. Walau naza'a al-fawqani ba'da mashihi lazima naz'u ma tahtahu. Kalau antum sudah pilih, antum pakai dobel, ya, ada kaos kaki, ada sepatu. Antum sudah pilih salah satu, enggak bisa diganti yang lain. Ya, kalau tadi masahnya yang luar, maka selanjutnya masahnya yang luar, tidak bisa diganti yang dalam. Atau antum harus ngulangi dari bersuci sempurna dulu, kemudian nanti ketika berhadas bersuci ngusap yang dalam, tidak apa-apa. Adapun awal ngusap luar, kemudian hadas kedua ngusap yang dalam, tidak bisa, karena sudah seakan-akan satu khuf, seakan-akan satu bagian. Maka kalau dilepas satu, harus dilepas semuanya. Kalau yang luar dilepas, maka kaos kakinya seakan-akan tidak boleh mengusap di atasnya. Ingin bersuci, yang di luar sudah terlanjur dilepas, maka kaos kakinya pun harus dilepas, harus bersuci dengan sempurna. Karena rukhsahnya sudah batal dengan dilepasnya yang tadi diizinkan untuk mengusap di atasnya. Wadih ya, masya Allah. Antum fuqaha, masya Allah, cepat sekali. Wa yamsahu wujuban. Nah, sekarang ngusapnya seberapa sih? Ya enggak. Ngusapnya secuil baik, nyerempet baik, nutul baik. Nah, wa yamsahu wujuban akthar al-imamah. Sekarang diawali dari yang penutup kepala, ya, imamah. Wajib hukumnya. Ini sedang berbicara tentang kadar wajib. Kadar wajib untuk mengusap. Yamsahu wujuban akthar al-imamah. Kebanyakan dari bagian imamah tersebut. Jangan lupa imamah itu muter-muter, ya. Jangan cuma atasnya saja. Akan tetapi, nah, akan disebutkan wa yahtassu dzalika bidawairiha. Maksudnya kebanyakan imamah adalah perhatikan dawair, yaitu yang muter-muter itulah kebanyakan imamah yang harus diusap. Wajib kebanyakan enggak harus kena kabeh ya, enggak harus kena semua, tapi kebanyakan. Wa yamsahu akthar dhahir qadamil khuf. Nah, untuk kepala sudah jelas. Sekarang untuk penutup kaki. Yamsahu akthar dhahir qadamil khuf. Kebanyakan dari bagian zahirnya itu bagian atas, ya. Zahir itu bagian atas. Mengusap kebanyakan dari bagian atas khuf. Wal jurmuk wal jawrum. Dan juga kaos kaki dan juga jurmuk. Wa sunnah. Nah, disunnahkan. Disunnahkan. An yamsaha bi asabi'i yadihi. Disunahkan untuk mengusap dengan jari-jarinya. Sunnah ya, ini cara sunnahnya. Jadi tadi kadar wajibnya adalah kebanyakan. Maksudnya gini, antum mengusap khuf boleh pakai satu jari, boleh. Siji, siji, siji, ya pokoknya dihitung baik. Sementing kebanyakan khuf sudah kena berarti sudah cukup, ya. Atau enggak begini tapi gini, ya. Kayak iya, ya boleh juga. Yang penting aksar kebanyakan bagian dari atas dari khuf sampai ke batas wajibnya, berarti sampai mana? Kadar mana? Kadar wudu. Ya enggak? Batas wajibnya sampai situ. Batas sunnahnya akan disampaikan. An yamsah bi asabi'i yadihi min asabi'ihi. Pertama, pakai jari-jari sendiri, ya, jangan jarinya orang lain. Boleh juga, jangan dibilang enggak boleh, boleh. Kan yang penting diusap, ya enggak? Yang penting diusap dengan air, tapi disunahkan dengan jari-jarinya sendiri. Min asabi'ihi, kalau kakinya kanan berarti pakainya tangan kanan. Kalau kakinya kiri berarti pakainya tangan kiri. Ila saqihi, sampai setinggi betis. Sunnah, ya, bukan wajib. Kalau yang wajib sampai mata kaki. Ila saqihi, sampai betis sunnah. Yamsahu rijlaihi al-yumna biyadihi al-yumna, mengusap kaki bagian kanan dengan tangan jari-jari tangan kanan. Wa rijlahu al-yusra biyadihi al-yusra, dan kaki sebelah kiri dengan jari-jari tangan kiri. Wa yufarriju asabi'ahu idza masaha, dan di apa namanya? Tangannya di direnggangkan, ya Allah. Tangannya jari-jarinya direnggangkan. Sunnah. Anggar dirapetin. Boleh. Kadar wajibnya apa? Kebanyakan dari permukaan atas khuf diusap. Pan nganggo jempol tok oleh, ya. Pan kayak X, ya oleh. Karena yang penting kebanyakan dari khuf sudah terkena diusap. Adapun yang sunnah, maka gunakan yang kaki kanan, gunakan tangan kanan, direnggangkan, ya, sampai setinggi betis. Nah, ila saqihi. Dan yang kiri dengan tangan, dengan tangan kiri diusap, nah, jarinya direnggangkan. Wa kaifa masaha ajza'ahu. Nas 'alaihi di Kasyaful Ghina. Imam Ahmad berfatwa bahwasannya kaifa masaha ajza'ahu, bagaimanapun dia mengusap dengan cara apapun, tetap jika itu memenuhi syarat maka tetap sah. Tetap sah. Adapun sifat-sifat ini merupakan hukumnya hukumnya sunnah. Oleh karena itu mengerti hukumnya apa menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai orang kemudian ketika mengusap ondol-ondol misalnya ya, dia ondol-ondol, "Ih, kamu bid'ah," misalnya tuh. Kadar wajibnya apa? Kadar wajibnya itu khufnya diusap, Mas. Mau saya gambar kotak, ya, terus tengahnya diisi. Boleh, segitiga, ya enggak? Tengahnya diisi pakai tangan lagi, gambarlah. Boleh. Ini pentingnya mengerti fatwa para ulama. Mana kadar wajib, mana kadar memenuhi standar sunnah. Yaitu lebih dari sekedar wajib. Lebih dari sekedar wajib, akan tapi sampai derajat sifatnya menyerupai sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, hati-hati. Ya. Boleh mengusap? Mengusap kalau boleh. Wong sebagian besar diusap boleh, bagaimana kalau tak guyur bae? Ya kan? Ya nah. PDL-nya tak guyur banyuli kena kabeh. Logika saya, ya nah. Kalau sebagian besar saja sudah cukup, berarti semuanya lebih afdol. Ya kan pakai logika. A'udzubillah. Law kana dinu birra'i, kata Ali radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, seandainya kalau agama ini pakainya akal, la kana asfalu al-khuf, maka bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk dibersihkan. Akan tetapi agama ini dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu ghusluhu. Tidak ada satupun sahabat mengajarkan untuk mengguyur, ya, atau dikumbah sekalian sepatune, ya. Kalau mengusap-usap saja, jangan dicampur adukan antara ghusl dan masah. Wa tikraru mashihi, dan perhatikan mengulang usapan yang kurang mantep ngusape, dulangi maning. Ya. Itu juga bukan hal yang baik. Ya, bukan hal yang baik, itu makruh dilakukan. Makruh itu berarti bukan berarti boleh ya. Kalau kita itu senangnya kalau dengar makruh berarti boleh. Gimana sih? Sunnah berarti orang dilakukan orang apa-apa. Loh, gimana sih? Maksudnya bukan begitu. Sunnah itu diperintahkan, tapi derajatnya tidak sampai wajib. Makruh itu disuruh untuk ditinggalkan, hanya saja derajatnya tidak sampai haram. Kita ini logikanya terbalik-balik. Begitu dengar makruh berarti orang apa-apa. Loh, gimana? Kalau tahu sunnah malah ditinggalkan. Nah, ini termasuk sunnah iki yen ora apa-apa. Loh, bukan begitu. Ini contoh pemahaman yang salah terhadap ahkam taklifiyah, terhadap hukum-hukum yang dibebankan kepada kita, yang wajib, yang mustahab atau yang sunnah, yang mubah, ya, kemudian yang makruh dan haram. Itu ada maksudnya. Tapi secara umum mereka masuk dalam perintah dan larangan. Duna asfalihi, ya, mengusap yang tadi, tapi yang bawah enggak, jangan diusap, ya. Fala yusannu, bagian bawah tidak diusap dan bagian tumit juga tidak diusap. Fala yusannu mashuhuma wala yujzi law iqtasara alaih. Dan tidak sah mengusapnya, meskipun tadi kan dikatakan, ya, kadar wajibnya apa mengusap khuf? Mengusap kebanyakan bagian atas. Sekarang dia nyongpan kebanyakan khuf tapi bagian bawah. Bagian bawah sama tumit full diusap semua, bagian atas secuil baik. Ya, gambar ndol-ndol, ya kan, bawahnya full diusap, tidak sah, ya, tidak sah. Karena maksudnya kebanyakan tapi bagian atas, bukan kebanyakan khuf, tapi kebanyakan bagian atas dari khuf. Naam. Dan tidak disunnahkan untuk mengusap bagian bawah dan bagian tumit, bahkan makruh. Wa yamsahu wujuban. Kalau jabirah, sekarang bicara tentang jabirah. Mengusap jabirah wajib seluruhnya. Ya. Wajib seluruhnya. Lima taqaddam min hadithi sahibi syajjah. Kalau imamah atau khimar itu kebanyakannya saja. Kalau khuf atau jawrab kebanyakan tapi bagian atas. Kalau jabirah atas bawah semuanya, ya. Maka melingkar. Semuanya diusap. Semuanya diusap. Wajib. Wa mata dhahara ba'du mahalli al-fardhi mimman masaha ba'da al-hadathi بخرج الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. Barang siapa sudah mengusap, bersuci sempurna, kemudian pakai jawrab, kemudian berhadas, kemudian mengusap di atas jawrabnya, kemudian kesandung, lagi melaku kesandung, nyangkut jawrabnya, kemudian sobek, ya, bolong. Umata dhahara ba'du mahallil fardhi, sampai nampak warna kulit bagian kaki yang termasuk anggota wudu. Bi kharqil khufi, dengan bolongnya khuf atau yang semisal, au khuruji ba'dil qadami ila saqil khufi, atau melorot misalnya, ya, kemudian nampak, atau nyangkol tapi bagian atas, ya, jadi ini ketarik begini, ya, ya enggak, berarti jadi kelihatan enggak seperti sepatu boot, ya, sementara dok cuma karena nyangkol dok. Nah, khuruju ba'dil qadami ila saqil khuffi aw dhahara ba'du ra'sin wa fahusha. Kita bicara kemarin imamah yang boleh nampak apa? Nah, diulangi maning wis ben ora keder. Ya, ya. Wa yushtaradu aidan an takuna satiratan lima lam tajri al-'adatu bikashfihi ka muqaddam ar-ra's. Bagian depan kepala kan ada rambut-rambut ini, ya. Bagian depan kepala itu bukan ini loh, tapi rambut, ya. Rambut bagian depan. Nampak sedikit tidak apa-apa. Ya. Wal udhunaini, telinga. Nampak, padahal telinga bagian kepala bukan? Al-udhunani minar ra's, kita sudah bilang di taharah, di bab wudu. Wa jawanibur ra's, nah, samping-samping kepala, rambut samping-samping sedikit ini, fa yu'fa anhu, itu boleh untuk nampak. Ya, boleh untuk nampak. Padahal kalau di kaki nampak sedikit saja menyebabkan batal, ya. Batal rukhsahnya. Tapi kalau di kepala tidak, meskipun nampak rambut depan, rambut samping sedikit, telinga nampak, tidak apa-apa. Karena itu adatnya orang pakai imamah memang begitu. Tidak ada imamah rapat kayak helm itu, tidak ada. Iya, tidak kelihatan cuma mukanya doang, tidak ada. Imamah ya begitu, telinganya kelihatan, rambut bagian depan kelihatan. Nah, ini memang adat menunjukkan biasanya memang terbuka sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, nah, lagi melaku, imamahnya nyangkut, ya enggak, seret, nah, sampai kelihat setengah kepalanya, ya, maka nampak sebagian ba'du ra'sin wa fahusha, dan nampak menyelisihi umumnya orang menggunakan imamah, ya, banyak yang terlihat, sangat banyak, atau ke depan juga boleh nyangkut, atau ya kalau kancane biasanya kan anggar ketemu kan wuh ini, ya kan, permen ketemu plak-plak kan tangannya kan plek, kelihatan rambutnya, atau dari belakang oke suara ketemu kan plek, kelihatan rambutnya, yang seperti ini menyebabkan batalnya rukhsah tersebut. Au zalat jabiratun, atau jabirahnya sudah dilepas. Istanafa dhahr, saat itu juga dia kembali ke kondisi berhadas, ya. Karena hadasnya tadi terangkat dengan rukhsah dan rukhsahnya sudah batal, maka dia kembali ke kondisi hadas. Fa in tadhahhara wa labisal khuffa, bersuci kemudian pakai khuf. Wa lam yuhdith, belum berhadas, ya. Tidak berhadas, bersuci sempurna, ngantuk. Minum kopi dulu. Mungkin antum sering melek, ya. Iya. Ya. Kenapa antum heret? Ya orang sering melek. Masa merem orang is... Kalau enggak melek malah enggak kelihatan bahaya. Oh. Kalau enggak melek bahaya. Masa nyetir kalau merem, ya? Ya nyetir kalau melek kok, sinau kalau melek. Makanya melek kok. Nah. Fa in tadhahara wa labisa al-khuff, bersuci sempurna kemudian pakai khuf. Walam yuhdith, belum berhadas loh, ya. Lam tabtul taharatuhu bi khal'ihi. Gambarnya Mas Agung misalnya, ya, bersuci karena beliau orang yang suka menjaga wudu. Kemudian pakai kaos kaki. Belum berhadas, kaos kakinya dicopot. Kemudian sholat dua rakaat, misalnya sholat duha. Hukum sholatnya sah apa enggak? Diulangi maning. Kita ulangi maning. Jam 3 malam Mas Agung terbangun dari tidurnya, ya, enggak? Kemudian hendak menunaikan sholat tahajud. Kemudian mengambil air wudhu, ya, berwudhu secara sempurna. Kemudian pakai kaos kaki karena hawanya sedikit dingin, ya, enggak? Mungkin habis mandi. Mungkin ini cuma ada kemungkinan loh, ihtimal, bisa iya bisa tidak. Intinya dingin, kesimpulan akhirnya dingin. Sebabnya mandi atau bukan itu urusan beliau, ya. Intinya dingin, kemudian pakai kaos kaki setinggi lebih dari mata, atau menutup mata kaki, menutup batas wudu. Kemudian setelah kaos kaki dipakai, rungsang. Aduh, yang pun sholat rungsang, copot maning kaos kaki ini. Nah, kemudian sholat tahajud, hukum sholatnya sah mana? Ya sudah jelas pasti sah. Kan tidak berada. Maksudnya jangan keder. Ini mualif cuma hati-hati. Menulis seperti ini tuh antum keder ora ayah gue. Jadi beliau ini ngulik-ngulik permasalahan, diwolak-walik. Insyaallah antum menutup bab ini sudah hafal semuanya. Sengaja seperti itu, satu masalah dibikin soal tuh sampai 4 sampai 5. Diulang lagi, diulang dibalik. Supaya antum hafal. Au tammat muddatuhu. Rukhsah boleh mengusap berapa lama untuk mukim? 24 jam. Untuk musafir? Iya, 3 hari 3 malam. 72 jam. Kalau berwudu dalam kondisi mukim, mengusapnya dalam kondisi musafir, nanti di murja'ah sendiri, ya. Anda sudah sampaikan, ya? Sudah sampaikan, gampang anak kabeh. Jawabannya ditulis kabeh lah kakur-kuruan. Ya, tidak ada teka-teki, tidak ada disembunyikan. Jawabannya ditulis kabeh. Nah, tamat muddatuhu, waktunya sudah habis untuk mukim mengusap jam 7, waktu menunjukkan jam 8 misalnya, ya. Jam 8 esok harinya 24 jam. Mengusap jam 7, esok harinya jam 8, maka sudah tidak boleh mengusap lagi. Istanafat taharah walau fi shalah, ya. Hari sebelumnya mulai mengusap jam 7 pagi. Ya. Kemudian kita lihat hitungannya. Min hadatsin ba'da lubsin. Wabtida'ul muddati min hadatsin ba'da lubsin ala tahir. Jadi hitungan waktu dimulai dari hadas, bukan dari mengusap, ya. Dari hadas. Mau mengusap jam berapapun tidak ada masalah. Yang penting dia punya waktu 24 jam sejak berhadas setelah tahara sempurna, kemudian menggunakan khuf atau yang semisalnya. Kemudian berhadas, nah hadasnya jam 7 pagi, kemudian dia berwudu kemudian mengusap. Besoknya dia terus seharian berwudunya mengusap terus, ya karena cuacanya sedang dingin. Penyebab dinginnya bisa karena sering mandi. Atau memang ya mungkin memang hobi sih. Kenapa bisa nek antum sing ewo. Bisa. Iya, ipin putih luntur malah. Tamat muddatuhu. Seharian, besoknya jam 9 ya, dia berhadas kemudian masih mengusap, kemudian menunaikan salat duha 2 rakaat. Apa hukum salatnya? Hari sebelumnya hadasnya jam 7. Apa hukum salat di esok harinya? Jam 9. Tidak sah karena cuma punya waktu 24 jam. Kalau antum ditanya, "Kowe ilmu apa? Waktu 24 jam ki oleh sing ngendi dalilnya apa?" Nah, antum kan sukanya dikegituin kan? Iya, aja ngarang. Ada enggak hadis Nabi ngomong 24 jam? Bid'ah. Iya. Nah, apa dalilnya? Coba Pak Urip sampaikan dalilnya Pak Urip. Hadis dari mana? Ali radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada di awal bab. Awal pertama itu langsung keluar hadisnya. Silakan, siapa yang ingin baca? Lil musafir. Naam. Walaya liyahun. Walaya liyahun. Kemudian walil muqimi yauman walaya. Ya, yauman walaya. Satu hari satu malam. Ana mau tanya, satu hari satu malam itu jumlahnya berapa jam? Weh, ngarang apa ngarang antum? Jadi ada, itu cuma ungkapan. Satu hari satu malam ana bilang 24 jam itu untuk memudahkan kita saja. Ya enggak? Memang di hadisnya enggak bilang arba'ah wa isrina saat, enggak bilang begitu. Tapi satu hari satu malam itu belum pernah terjadi 20 jam itu enggak ada. Pasti 24 jam. Ya enggak? Iya. Temenan boleh. Iya tahir. Musafir 72 jam, mana dalilnya? Kamu jangan ngarang. Ithnan wa sab'ina sa'atan, mana yang bilang begini? Gak ada hadisnya, ya gak ada hadisnya. Tapi diungkapkan dengan bahasa lain yang maknanya maknanya sama. 3 hari 3 malam. Berarti 24 dikali 3 berapa? 72. Kon ngitung dawet. Yang protes disuruh ngitung sendiri. Permasalahannya, seorang mukim waktu 24 jamnya sudah lewat. Seperti tadi ya, hadasnya jam 7 pagi, esok harinya jam 9 masih mengusap, taharanya masih mengusap, kemudian sholat 2 rakaat. Apa hukum sholatnya? Atau dia mengusap jam 6:30, masih boleh enggak? Hari pertama mulai jam 7 hadasnya, kemudian berlangsung sehari mengusap terus dia bersucinya. Jam 6:30 besoknya bersuci masih mengusap di atas khufnya, boleh enggak? Kemudian setelah bersuci enggak langsung sholat, makan dulu. Ya, karena ada tamu, ya kan? Ada tamu, mungkin syawalan. Ya enggak, syawalan, datang ngobrol-ngobrol-ngobrol, tamunya pulang 7:30. Nah, dia masuk, tadi mau sholat. Kemudian sholat 2 rakaat. Apa hukum sholatnya? Biasa. Karena taharahnya sudah batal. Rukhsahnya sudah batal. Istanafat taharah, dia harus mengulangi lagi taharahnya. Maknanya dia kembali ke kondisi berhadas. Li'anna al-mashha uqima maqam al-ghasli. Karena masah itu memposisikan dirinya, diposisikan sebagai posisi membasuh. Mengusap itu berada di posisi membasuh. Fa idza zala aw inqadat muddatuhu batalat at-taharatu fil mamsuh fatabtulu fi jami'iha likawniha la tatab'ad. Dan apabila rukhsahnya sudah batal, ya, karena waktunya habis misalnya, maka seakan-akan dia belum membasuh kedua kakinya. Karena dibolehkannya itu terkait dengan waktu. Kalau waktunya sudah hilang, maka kembali ke asal. Ya, nah, rukhsah kalau sudah tidak ada, kembali ke asal. Asalnya dia sudah membasuh dua kaki belum? Belum. Yang dilakukan tadi hanya mengusap. Maka ketika waktunya habis, dia kembali ke asal. Yang wajib adalah membasuh, dan dia belum basuh kedua kakinya. Mau lanjut? Apa cukup? Kalau tadi mungkin satu hari semalam. Mm-mm. Misalkan dia tak punya niat safar. Mm-mm. Dia diajak teman. Mm-mm. Iya. Ada. Ya. Antum silahkan buka supaya nanti bisa merojaah sendiri di rumah. Perkataan muallif, "Wa man masaha fi safarin tsumma aqama," sambil merojaah ya. Udah ketemu belum halamannya? "Wa man masaha fi safarin." Ini setelah perkataan tentang salis baul. Ya. Waman masaha fi safarin thumma aqam. Ya. Ini dibalik malah. Pertama dalam kondisi safar. Ya. Dalam kondisi safar. Dia bersuci sempurna dalam kondisi safar, kemudian pakai khuf, ya. Kemudian bersuci kembali dengan mengusap di atas kedua khufnya. Maka dia punya jatah waktu berapa? 3 hari 3 malam. Thumma aqama, baru setengah jam sudah diajak pulang. Dalam kondisi safar loh tadi. Ya, mengusap dalam kondisi safar. Padahal dia punya waktu berapa? 72 jam. 72 jam belum habis, thumma aqam, diajak pulang sama temannya, kembali ke tempat daerahnya. Atamma masha muqimin. Ya, maka dia waktunya terikat dengan waktu mukim. Karena asalnya seseorang itu mukim atau musafir? Mukim. Dan asal itu lebih kuat dibandingkan rukhsah. Atamma masha muqimin in baghiya minhu syai wa illa khala. Tapi kalau masih sisa waktunya, ya, dihitung sejak hadas yang waktu dalam kondisi musafir, kemudian menggunakan khuf atau kaos kaki. Dihitung kalau waktunya masih sisa 24 jam masih ada sisanya, maka pas kondisi mukim masih boleh mengusap. Kalau 24 jam sudah habis, maka tidak boleh. Yang 72 jam sudah gugur, ya, ikutnya mas mukim. Aw agasa, atau kebalik. Masaha muqiman, ya, bersuci sempurna menggunakan jawrab atau khuf, kemudian berhadas, kemudian mengusap, ya, bersuci berikutnya yang kedua mengusap di atas kaos kaki atau khufnya, tapi dalam kondisi mukim, masaha muqiman, thumma safar, diajak pergi sama saudaranya, ya, lam yazid ala mashi muqimin, tidak boleh lebih dari 24 jam karena dia mulai dalam kondisi mukim. Kalau ada pertentangan antara mukim dan musafir, maka kita mengedepankan li taghliban li janibil hadar, lebih kuat kondisi asal, lebih kuat kondisi asal, yaitu kondisi haknya mukim, haknya mukim. Jelas ya, baik, komplit kok insyaallah. Kalau antum merajaah ini dari awal atau ikuti rekamannya, insyaallah sudah cukup jelas masalah ini. Ada lagi? Bisa, iya, asal. Iya, kembali ke asal, betul. Seperti orang yang jumlah rakaatnya lupa, saya sudah 4 atau 3, 3 atau 4. Ya. tiga atau empat. Maka yang mutayakin adalah di tiga. Sama. Dan safar kondisi khusus ya. Pada asalnya seorang itu mukim, safar adalah kondisi khusus. Jika ada pertentangan maka yang dikedepankan adalah kondisi aslinya. Kondisi aslinya taghliban li janibil hadar. Naam. Ada lagi? Atau ahdatha fil hadari thumma safar qabla mashihi. Nah. Berhadasnya dalam kondisi mukim tapi mulai mengusapnya dalam kondisi musafir. Ini beda lagi. Ya, berbeda lagi. Padahal hitungan waktu itu dimulai sejak awal hadas, ya. Bukan awal mengusap ya, tapi awal hadas. Awal hadas setelah thaharah sempurna, ya. Thaharah sempurna pakai khuf atau kaos kaki yang memenuhi syarat kemudian berhadas. Kalau tidak langsung bersuci, maka waktu sudah dihitung sejak berhadas. Dia berhadas dalam kondisi mukim. Ya. Ahdatha fil hadar, dalam kondisi mukim berhadas. Kemudian tidak langsung bersuci mengusap, tapi pas musafir baru mengusap. Nah. Qabla mashihi, belum sempat mengusap pas kondisi mukim. Fa masha musafirin. Maka ikut hitungannya musafir. Ya, kali ini meskipun ada pertentangan ya antara mukim dan musafir, kondisi hadar dan safar. Kali ini kondisi safar menang karena kondisinya terlalu kuat. Ya, beberapa musyayikh menyebutkan karena kondisi safarnya terlalu kuat. Di mana kenapa terlalu kuat? Karena dia memulai mengusapnya ketika dalam kondisi bersafar. Maka sisi safarnya lebih dikedepankan. Sisi hadornya cuma menang satu, yaitu hadasnya terjadi ketika kondisimu mungkin. Tapi awal mengusap dalam kondisi musafir, maka lebih dimenangkan kondisi safar. Karena terlalu kuat, sisi safarnya terlalu kuat. Maka dia punya waktu berapa? 72 jam. Baik. Ada lagi? Cukup. Misalkan wudu sudah sempurna sama mau isya ya, terus dia memakai osakin misalkan, terus dia sholat isya tidur atau bangun waktu subuh, boleh mengusap saja. Boleh. Hitungnya nanti pada waktu subuh, hitung waktunya. Pada waktu berhadas ya, hadasnya karena tidur. Iya. Iya, hadasnya karena tidur kan? Iya. Iya. Iyalah, ada saya karena tidur kan? Iya, ada saya karena tidur. Itu dia tempat khilafnya. Itu dia tempat khilafnya. Apakah dihitung sejak? Anda sudah sebutkan sepertinya ya. Ingat tak? Ini khilaf antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Anda tidak tahu mazhab yang lain. Tapi Syekh Amir Bahjat, hafizahullah taala, menyebutkan Syafi'iyah, Imam Syafi'i melihat dimulai sejak hitungannya awal tidur. Imam Ahmad tidak. Dimulai sejak bangun ya, dimulai sejak bangun. Udahlah, Anda udah pernah jelasin. Sudah antum lihat video sebelumnya ya. Baik. Selisih sedikit lah tidurnya. Tapi lumayan ya kalau tidur dari jam. Lumayan. Lumayan banyak ya diskonnya ya. Nah. Wilir dimulai maning, gue hilang maning. Sudah jelaskan. Antum buka lagi insyaallah. Ada lagi? Cukup? Insyaallah bab berikutnya nawaqidul wudu. Kita sudah mengenal taharah, ya enggak? Taharah itu bersuci dari apa? Hadas dan najis, ya, hadas dan najis. Dan hal-hal yang bisa membatalkan kesucian kita dari hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil, ya, akbar dan asghar. Dan bab nawaqidil wudu maksudnya adalah hadas asghar, ya, hadas asghar. Nanti setelah ini ada bab mujibatul ghusl kalau tidak salah. Ah, babul ghusl. Ya. Ini menceritakan membatalkan wudu dari jenis hadas, membatalkan taharah dari jenis hadas besar. Jadi urut, ya, para ulama kitab fikih ini tertibnya ini sangat berkesinambungan. Kita belajar taharah, belajar berwudu. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi orang bersuci itu bisa batal kesuciannya. Sebagaimana amalan yang lain dari amal ibadah kita itu bisa terjadi batal. Jadi jangan seperti akidah irja, yang mana orang beriman tidak mungkin batal imannya. Tidak, orang beriman bisa saja batal imannya. Ada syarat-syarat yang kalau terpenuhi maka keimanan seseorang dianggap batal. Seperti berbuat kesyirikan, ya tidak. Orang berbuat syirik itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak? Beriman. Tapi sayangnya dia juga beriman kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka imannya seakan-akan tidak ada. Tidak ada artinya. Ketika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka imannya tidak dianggap dalam Islam. Tapi insyaAllah materi tentang akidah ada harinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari mungkin kitab akidah yang sederhana supaya memperkuat keimanan kita. Yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.